wassalamu ala rasulillah. Asani man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'itu yad'uuhum wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkal 'alaihim kufrun ijma'an kafara ijma'an. Baik. Ada ini yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Wah, sekalian hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, pembahasan kita tentang pembatal-pembatal Islam. Dan telah berlalu oleh kita pembatal yang pertama, yaitu melakukan kesyirikan dalam peribadahan kepada Allah Azza wa Jal. Dan telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan kesyirikan, yaitu sarful ibadah li ghairillah, memberikan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Ini definisi kesyirikan yang harus kita pegang. Ya, sarfu syai'in minal ibadah li ghairillah, memberikan salah satu dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Dan ibadah juga telah kita jelaskan artinya. Bahwa ibadah itu artinya adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal a'mal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Yaitu segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah dari ucapan dan perbuatan, baik yang terlahir maupun yang tersembunyi. Ini disebut dengan ibadah. Maka orang yang memberikan salat kepada selain Allah, orang yang memberikan puasa kepada selain Allah, orang yang memberikan nazar kepada selain Allah, maka orang tersebut waqa'u fi syirk, dia terjatuh kepada kesyirikan, walaupun dengan hujjah bahwa selain Allah itu hanya sebatas perantara. Walaupun dengan hujjah, dengan asumsi bahwa selain Allah itu hanya sebatas perantara antara dia dengan Allah yang bisa menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang terjatuh kepada kesyirikan yang besar dari kalangan kaum muslimin. Di mana mereka banyak mendatangi kuburan orang-orang saleh, kemudian memberikan ibadah kepada orang saleh dengan alasan bahwa orang saleh itu hanya perantara antara mereka dengan Allah. Ini disebut dengan kesyirikan. Dan pada pertemuan kita yang lalu, kita telah sampai kepada firman Allah Azza wa Jal, yaitu yang terdapat dalam ayat ke-116 dari surat An-Nisa, di mana Allah Jalla wa Ala mengatakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain dari kesyirikan bagi siapa yang dia kehendaki. Dari sini kita ketahui bahwa dosa kesyirikan itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Tapi kesyirikan yang dimaksud di sini, apa kesyirikan dalam artian meyakini bahwa kuburan itu bisa menciptakan, bisa memberi, bisa mengatur, atau memiliki kendali pada alam semesta? Apakah orang saleh itu memiliki kendali pada alam semesta, bisa memberi dan memenuhi hajat orang yang memanggilnya? Apakah kesyirikan itu dari jenis ini? Al-jawab la, bukan dari jenis ini. Kesyirikan yang dimaksud yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla adalah lebih samar daripada itu, yaitu menjadikan orang saleh sebagai perantara dalam ibadah, yang dimana seseorang memberikan ibadah kepada kuburan wali, kepada makam orang saleh, kemudian dia jadikan orang saleh tersebut itu sebatas sebagai perantara antara dia dengan Allah, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan dan berlaku padanya ayat ini. Adapun orang yang menganggap bahwa orang saleh itu bisa memberi secara dengan sendirinya, bisa mengabulkan doa dengan sendirinya, itu lebih dahsyat, ya lebih jelek, ya daripada kesyirikan musyrikin di zaman Nabi SAW, di mana kesyirikan musyrikin di zaman Nabi SAW itu dari jenis at-tawassut, dari jenis menjadikan orang saleh itu sebagai perantara, dan itu sudah cukup dianggap bahwa orang tersebut musyrik dan perbuatannya adalah kesyirikan, dan berlaku padanya ayat ini, Inna Allah la yaghfiru. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Itu dari jenis tawassut, menjadikan orang soleh sebagai perantara dalam ibadah yang dia berikan ibadah itu kepada orang soleh tersebut. Berlaku padanya ayat ini, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Orang tersebut yang melakukan perbuatan ini, dosanya tidak diampuni. Dan ajma'al ulama, ulama sepakat bahwa ayat ini berlaku bagi orang yang mata, dia wafat di atas dosa tersebut, walam yatub minhu, dan dia belum taubat darinya. Dia belum sempat taubat darinya. Adapun orang yang taubat kepada Allah Azza wa Jalla sebelum datang kepadanya ajal, maka orang tersebut diampuni apabila taubatnya adalah taubat yang shadiqah, taubat yang benar. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Dan tidak ada dosa yang lebih besar dari dosa ini, yaitu kesyirikan dari jenis yang Allah kabarkan kepada kita bentuknya. Allah kabarkan kepada kita surahnya, gambarannya, yaitu menjadikan orang saleh, menjadikan malaikat, menjadikan wali sebagai perantara. Di mana dia memberikan ibadah kepada malaikat, kepada nabi, kepada wali dengan asumsi bahwa malaikat, nabi ataupun wali itu sebagai perantara yang menyampaikan hajat mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa yang seperti ini, walaupun banyak dari kaum muslimin yang menyangka bahwa itu adalah ajaran Islam, bahwa itu adalah agama Islam, bahwa itu adalah peninggalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad akhta'u fi hadza. Mereka telah keliru dalam anggapannya ini. Justru kenyataannya apa yang mereka anggap itulah yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla sebagai dosa yang paling besar. Bahwa itulah dosa yang paling besar. Dan selain kesyirikan, Allah Jalla wa'ala katakan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah mengampuni dosa selain dari kesyirikan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi ayat ini ya menunjukkan kepada kita akan satu pelajaran. Apa itu? Bahwa kesyirikan adalah dzambun la yughfar, adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu antum ingat bahwa ini maksud kesyirikan ini bukan meyakini orang soleh itu bisa menciptakan, bukan meyakini kuburan Habib Kuncung itu bisa memberikan hajat kebutuhan, bukan meyakini kuburan Pangeran Jayakarta itu bisa ya memenuhi hajat kebutuhan. Bukan dari jenis seperti itu, melainkan dari jenis ya kesyirikan menganggap mereka sebagai perantara. Maka cukup menganggap mereka sebagai perantara antara ya kita dengan Allah Azza wa Jalla, yang kita berikan kepada mereka ibadah kita, itu sudah jatuh pada kesyirikan. Apalagi menjadikan bahwa orang-orang soleh itu bisa memberi ya dan mengabulkan hajat manusia dengan sendirinya. Nah, kemudian ayat yang kedua kata Allah Jalla wa Ala, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil zalimin min ansar. Waalaikumsalam. Ayat yang kedua yang terdapat dalam ayat ke-72 dari surat Al-Maidah. Kata Allah Jalla wa Ala, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah. Ya, kembali kepada surah, tilka surah, kepada gambaran yang tadi telah disebutkan. Ya, yaitu ya kondisi teringan suatu amalan disebut kesyirikan. Seorang ya disebut sebagai musyrik, kondisi teringan yaitu kapan menjadikan orang saleh sebagai perantara yang dia berikan kepadanya apa? Ibadah. Ya, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan atasnya syurga. Maka siapa saja ya yang melakukan perbuatan musyrikin al-awwalin, melakukan perbuatan kesyirikan orang-orang musyrikin dulu, ya maka hukmullahi la yataghayyar, hukum Allah Azza wa Jalla tidak berubah, apakah di zaman Nabi atau di zaman setelah Nabi atau bahkan di zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam perkara ini al-hukmu wahid, Allah Azza wa Jalla mengatakan hukumnya satu, hukumnya sama. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'an, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-fasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, kepada engkau wahai Muhammad, dan kepada orang-orang sebelum engkau wahai Muhammad, lain asyraqta, kalau kamu wahai Muhammad melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka, pasti Allah akan gugurkan amalanmu. Ya Allah, pasti Allah akan gugurkan amalanmu, dan pastilah kamu termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Maka kalau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Jalla wa'ala berlakukan hukum tersebut, itu hukum apa? Kalau Nabi melakukan kesyirikan, ya maka hukumnya sama. Ya, hukumnya sama. Maka ya tidak ada basa-basi kepada orang-orang setelah Nabi, bagaimanapun tinggi derajat dan tinggi kedudukannya. Bagaimanapun tinggi derajat ataupun tinggi kedudukannya, kapan seseorang itu melakukan kesyirikan seperti yang dilakukan musyrikin al-awwalin, musyrikin, waalaikumsalam, musyrikin pertama, maka hukumnya sama. Walaupun dia minal ulama, walaupun dia minal ulama. Walaupun dia dari kalangan salihin, walaupun dia dari kalangan salihin. Maka ayat ini merupakan hujah qawiyah ya bagi kita bahwa hukum itu berlaku bagi siapa saja. Kalau hukum itu saja sudah berlaku kepada Nabi, maka kenapa tidak berlaku kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, dan ayat ini menunjukkan hukum yang umum. Allah jalla wa ala mengatakan may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah. Artinya siapa saja? Siapa saja yang melakukan kesyirikan kepada Allah azza wa jalla, hukumnya faqad harramallahu alaihi aljannah, maka Allah haramkan atasnya syurga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Ini berlaku bagi orang yang qad qamat alaihimul hujjah, telah tegak kepadanya hujjah, telah sampai kepadanya Al-Qur'an, telah sampai kepadanya risalah, kemudian dia tidak mau tunduk mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berlaku padanya al-ahkam, berlaku padanya hukum ya bahwa orang tersebut di akhirat ya diharamkan masuk surga. Berarti kalau diharamkan masuk surga, tempatnya di mana? Di neraka. Jadi orang yang telah sampai kepada Al-Qur'an, kemudian dia masih menyekutukan Allah, kemudian dia mengatakan saya jahil, la yu'dharu bil jahil. Orang tersebut tidak ada udzur dengan kejahilan, karena kejahilannya itu dari jenis apa? Al-i'rad, dari jenis keberpalingan. Dia yang tidak mau mencari tahu, dia yang tidak mau membaca. Kenapa? Karena perkara at-tauhid antum enggak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk memahaminya. Ya, apakah dalam perkara tauhid orang harus sekolah di Madinah dulu? Ya, harus S1, S2, S3 baru ngerti tauhid lah. Ya. Bahkan perkara tauhid adalah kasyams, seperti matahari, seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Ya, hal ahadun yajhalu tauhid? Apakah ada orang yang yajhalu syams, yang jahil terhadap matahari, yang enggak tahu matahari itu apa? Apa ada orang yang enggak tahu matahari itu apa? Enggak ada orang yang enggak tahu matahari. Kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, wat tauhid lebih jelas daripada matahari. Tauhid lebih jelas daripada matahari. Dalam Al-Qur'an Allah jalla wa ala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan suatu apapun. Apakah untuk memahami ayat ini orang harus sekolah tinggi-tinggi kemudian baru dia paham? Kalau begitu, ya, hidayah itu sulit. Kalau untuk memahami ayat seperti ini saja orang harus sekolah dulu baru paham. Ya, maka Al-Qur'an itu bukan petunjuk kalau seperti itu keadaannya. Maka perkara at-tauhid bayyin, jelas. Perkara tauhid terang. Ya, perkara tauhid gamblang. Apa dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam Usulus Sittah, ya, Allah Azza wa Jalla terangkan perkara ini ya dengan keterangan yang sangat jelas dan bisa dipahami sampai oleh orang awam sekalipun. Sampai oleh orang awam sekalipun. Berkata, ya, Syekh mengutip firman Allah Azza wa Jal, innahu ma yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan atasnya syurga. Tadi kita katakan bahwa ini berlaku untuk orang yang telah tegak kepadanya hujjah. Seperti apa tegaknya hujjah? Yaitu dengan sampainya Quran. Dengan sampainya Quran. Waalaikumsalam. Jadi tegaknya hujjah adalah bibulughil Quran. Bibulughil Quran dengan sampainya Quran kepada seseorang, liundzirakum bihi wa man balag, agar aku berikan kepada kalian peringatan dengan Al-Qur'an ini dan juga ya orang-orang kepada orang-orang yang sampai kepadanya Al-Qur'an tersebut. Jadi dengan sampainya Al-Qur'an ya telah tegak kepadanya hujjah, dan juga dengan sampainya Rasul, sampainya berita bahwa ada nabi namanya Muhammad ya, kemudian dia tidak mau mencari tahu, tidak mau ya belajar ya, kemudian dia tetap di atas kesyirikannya, faqad qamat alaihimul hujjah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya la yasma'u bi ya ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma lam yu'minu bi illa kana min ashabil jahim. Tidak seorang pun ya dari umat ini yang mendengar perihal aku, perihal ada nabi namanya Muhammad ya, apakah dia orang Kristen atau orang Yahudi, kemudian dia tidak beriman kepadaku, melainkan dia pastilah menjadi penghuni neraka jahim. Maka ya dengan sampainya Al-Qur'an dan dengan ya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah tegak kepada umat ini al-hujjah ya. Dan di antara dalil yang menunjukkan ya bahwa ya perkara tegaknya hujjah itu dengan Al-Quran dan juga dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah ayat yang tadi telah kita kemukakan. Allah Jalla wa'ala mengatakan, ya, liunzirakum bihi wa man balagh. Di mana Al-Quran ini, ya, kata Allah Azza wa Jal, liunzirakum bihi wa man balagh, agar aku berikan, ya, peringatan kepada kalian, ya, dengan Al-Quran ini dan juga, ya, orang-orang yang sampai kepadanya Al-Quran. Orang-orang yang sampai kepadanya Al-Quran, maka orang yang telah sampai kepadanya Al-Quran, maka telah tegak kepadanya Al-Hujjah. Nah, kalau ada orang mengatakan tidak semua orang yang sampai kepadanya Al-Quran itu dia bisa paham Al-Quran. Al-Quran datang dengan bahasa Arab, sedangkan kita datang dengan kita tidak mengerti bahasa Arab. Maka dengan terjemahan. Ya, kalau ada orang mengatakan harus dengan pemahaman, kita katakan iya benar, harus paham. Tapi pemahaman di sini ada dua. Al-fahmu fahman, pemahaman ada dua. Yang pertama yang disebut dengan fahmul iqna', paham dalam artian nerimo. Ya, kalau kata orang Jawa nerimo. Ya, nerima gitu loh. Yang kedua adalah paham yang diistilahkan dengan fahmul bayan, ngerti. Ya, artinya mengerti al-khitab, mengerti apa yang diucapkan. Seperti ya seorang dai menyampaikan dengan bahasa kaumnya. Al-Qur'an turun dengan bahasa kaumnya. Ya. Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab kepada bangsa Arab. Ya, ini ya fahmul bayan namanya, paham keterangan. Ya, mana yang disyaratkan dalam penegakan hujjah? Yang disyaratkan dalam penegakan hujjah fahmul bayan, paham keterangan, bukan fahmul iqna, bukan paham dalam artian nerimo. Artinya ketika seorang sudah mengerti firman Allah Azza wa Jalla, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an, beribadahlah kepada Allah saja dan jangan menyekutukannya dengan suatu apapun, kemudian dia tetap beribadah kepada Habib Kuncung, kepada Habib Luar Batang dan seterusnya, kemudian dia katakan, ya, saya enggak paham, ya, maka orang tersebut, ya, telah tegak kepalanya hujjah. Ya, kenapa? Karena yang dia maksud saya tidak paham itu saya tidak paham bahwa hujjahmu itu lebih benar daripada hujjahku. Yang dimaksud dengan ucapan saya tidak paham itu artinya adalah saya tidak memahami bahwa argumenmu itu lebih benar daripada argumenku. Bisa dipahami ini. Ini dimaksud dengan fahmul iqna. Kalau ada orang ya sampai kepadanya Al-Qur'an. Ada orang sampai kepadanya Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ya isinya penuh dengan perintah mentauhidkan Allah dan larangan dari menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ya, orang Indonesia sampai kepadanya Al-Qur'an dengan terjemahan bahasa Indonesia. Berarti sudah sampai kepadanya ya fahmul bayan. Ya. Sudah sampai kepadanya fahmul bayan. Paham dalam artian memahami bahasa. Ya, beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun. Paham enggak? Paham. Paham, ya. Kemudian ya, dia masih menyembelih untuk selain Allah. Kemudian kita peringatkan, dia katakan saya belum tidak paham. Maka ucapan dia saya tidak paham artinya adalah saya tidak paham bahwa argumenmu lebih benar daripada argumenku. Berarti ini fahmul apa yang dimaksud? Paham iqna, dia belum mau nerima maksudnya. Nah, paham dalam dari jenis fahmul bayan ya itu syarat dalam penegakan hujjah. Dia harus paham dulu. Dia harus paham ya Al-Qur'an, dia harus paham keterangan ya dari ayat ya. Tapi kalau dia enggak paham dari jenis fahmul iqna, ya saya enggak paham, tapi maksudnya saya enggak paham bahwa hujjahmu, argumenmu lebih benar daripada argumenku. Ya, itu bukan syarat dalam penegakan hujjah. Maka orang tersebut telah tegak kepadanya hujjah. Jadi al-fahmu fahman. Ya, pemahaman itu ada dua. Jadi tidak benar orang yang mengatakan ya tidak disyaratkan kepadanya pemahaman ya dan secara mutlak, dan tidak benar juga orang yang mengatakan disyaratkan kepadanya pemahaman secara mutlak, melainkan harus dipisah ya bahwa pemahaman ada dua. Ya, maka dalam penegakan hujjah harus ada harus paham dulu. Dalam penegakan hujjah ya sampai Quran kepada satu kaum. Ya, kalau kaumnya enggak ngerti bahasa Arab turun ya sampai kepadanya Al-Qur'an dalam bahasa Arab, gimana bisa? Gimana dikatakan telah tegak kepadanya hujjah ya? Masih nyembelih ya, maafkan. Ya, tapi kalau sampai kepadanya Al-Qur'an dengan bahasanya dia. Ya, dengan bahasanya dia. Kemudian ya, dia tidak ya, dia mengatakan saya tidak paham. Berarti tidak paham di sini artinya tidak menerima. Tidak menerima argumen Al-Qur'an itu lebih benar daripada argumen saya. Nah, orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mereka memahami dari jenis fahmul bayan, ya, paham keterangan. Akan tapi mereka tidak ya, memahami bahwa argumennya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih benar daripada argumennya mereka, ya, maka mereka ya dihukumi sebagai musyrikun kufar. Baik. Pada ayat ini, ayo ikhwah yang dimuliakan Allah azza wajal, ya, kita dapati ya Allah azza wajalla berfirman, faqad haramallahu 'alal jannah. Jadi orang musyrik ya haram masuk surga. Siapa musyrik yang dimaksud sini? Apakah ya orang ateis yang enggak percaya Tuhan? Ya. Itu kondisi terburuk, tapi yang kita inginkan adalah ya kondisi ya terkecil suatu amalan disebut syirik. Ya, sudah masuk dalam ayat. Ya, yaitu dari jenis apa? Tawassut. Yang menjadikan orang soleh sebagai perantara yang dia berikan kepada orang soleh itu ibadah. Dia nyembelih untuk kuburan, ya. Dia bernazar untuk kuburan. Kemudian dia bilang, saya tahu kok yang mengabulkan Allah bukannya kuburan. Tapi si penghuni kubur ini cuma perantara antara saya dengan Allah. Sudah masuk ke dalam ayat. Sudah masuk dalam ayat bahwa orang tersebut musyrikun kafirun. Ya, apakah dia kekal di neraka jahanam? Apabila telah tegak kepadanya hujjah, telah sampai kepadanya Quran, maka apabila dia mati dalam kondisi tersebut, ya Allah haram atasnya neraka. Allah haram atasnya surga. Hendak bayar neraka jahanam. Tapi kalau dia belum mengerti, ya belum sampai kepadanya hujjah. Dan yang dimaksud dengan belum sampai kepadanya hujjah adalah orang yang tinggal di pedalaman. Ya, yang tidak sampai kepadanya Al-Qur'an, tidak mendengar adanya nabi namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka orang tersebut ya di akhirat yumtahanun, ya dites, diuji kembali oleh Allah azza wajalla. Ya, apabila dia lulus dari ujian maka dia masuk ke dalam surga. Apabila dia tidak lulus dari ujian maka dia masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena Allah azza wajalla ya berfirman dalam ayat yang lain, kata Allah jalla wa ala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab suatu seorang pun sampai kami utus kepadanya rasul. Jadi Allah azza wajalla tidak akan ya mengazab di atas kezaliman. Ya, melainkan setelah datang kepadanya keterangan baru, kalau seorang itu menolak baru berlaku kepadanya hukum ta'dzib. Maka maksud dari ayat ini, faqad haramallahu 'alal jannah, maka Allah haramkan atasnya surga, wa ma'wahu an-nar, tempat kembalinya adalah neraka, yaitu berkenaan dengan orang yang telah tegak kepadanya hujjah. Adapun orang yang belum tegak kepadanya hujjah, maka di dunia hukumnya kafir. Sama hukumnya, labelnya kafir. Ya, orang yang belum tegak kepadanya hujjah. Kafir musyrik. Belum tegak kepadanya hujjah, kaya ada. Di dunia hukumnya kafir. Nah, barang siapa yang melakukan kesyirikan, ya, berarti qama 'alaihil wasl. Ada padanya sifat. Sifat apa? Sifat perbuatan, bahwa perbuatannya apa? Syirik. Ya, man qama bil wasf, barang siapa yang ada padanya sifat kesyirikan, ustuqqa min dzalikal wasf ismun, diambil dari sifat tersebut nama. Ya, maka barang siapa melakukan kesyirikan maka namanya musyrik. Barang siapa yang duduk namanya apa? Jalis. Apa bahasa Arabnya duduk? Jalasa. Namanya apa? Jalisa. Nah, mungkin kan fulan jalasa. Fulanun jalasa fa huwa qa'im. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kan? Ya, atau fulanun qama, fulan berdiri. Namanya wa huwa jalis. Isim fa'ilnya jalis. Bolak-balik namanya enggak? Bolak-balik namanya. Misalnya fulan ya, nama Muhammadun, Muhammadun naim. Muhammad tidur, perbuatannya tidur. Ya, isim fa'ilnya apa? Naim. Ya, orang yang tidur. Ya, fulanun asyraka billah fahuwa musyrik. Perkara yang sahal sebenarnya, perkara yang gampang. Ya. Tetapi syubhat yang bersalah kepada sebagian orang ya menjadikan perkara yang mudah itu sulit. Ya. Mungkin ada orang mengatakan, tapi Allah tidak akan menghukum sebelum datang kepadanya apa? Rasul. Betul, itu masalah ta'dzib, masalah hukum. Itu setelah datang kepadanya Rasul. Tapi kita bicara di sini masalah label. Ya, barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka namanya bukan lagi Muslim, namanya musyrik. Namanya musyrik. Di dunia dia musyrik. Ya, adapun berkaitan dengan hukum, apakah orang itu berdosa di dunia? Kita katakan, kalau dia nggak tahu nggak berdosa. Kalau dia nggak tahu dia tidak berdosa. Apakah dia diazab di akhirat? Ya, kalau dia tidak tahu, dia tidak diazab sampai ditegakkan padanya hujjah oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah dia kafir? Dia kafir dengan perbuatannya. Dia tetap kafir dengan dengan perbuatannya. Jadi harus dibedakan antara hukum dunia dengan hukum akhirat. Insyaallah tafsir tentang hal ini lebih jelas lagi ya akan datang biidznillahi taala. Al-muhim, di sini kita ketahui bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah terkait dengan hukum akhirat. Faqad harramallahu 'alaihil janna wa ma'wahun nar. Sungguh Allah telah haram mengatasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Ini hukum akhirat. Ya, dan Allah tidak menghukum siapapun kecuali setelah diutus kepadanya siapa? Rasul. Kecuali setelah diutus kepada Rasul. Baik, wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang pun penolong. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan. Qala fa dhanbun hadha khataruhu wa hadhihi aqibatuhu, hal yajuzu tajahuluhu? Maka dosa yang seperti ini bahayanya dan dosa yang seperti ini akibatnya, apakah boleh seseorang jahil tentangnya? Wa adamu ma'rifatihi wa adamu tahdhir minhu, dan tidak mau mengetahuinya dan tidak memperingatkan umat darinya. Maka boleh kita enggak memperingatkan umat darinya? Jangan ngomong tauhid, jangan ngomong syirik. Jangan ngomong masalah takfir ya, subhanallah. Kapan kita bicara tauhid, pasti kita akan bicara takfir. Karena orang yang meninggalkan tauhid kafir. Kapan kita bicara sunnah, pasti kita bicara bid'ah. Ini suatu yang otomatis. Ya, maka melarang bicara takfir dan membolehkan bicara tauhid ini tanakhud. Bentuk dari sikap kontradiksi ya, yang ajib, yang muncul di hadza zaman. Ya, jadi ya, hal yang praktis. Ketika kita bicara tauhid, maka orang yang berpegang dengannya, wahuwa muwahid. Wahuwa akhuna. Dia saudara kita, seiman. Dan orang yang meninggalkannya, wahuwa musyrik. Maka dia orang musyrik. Ya, tapi kan enggak boleh sembarangan mengkafirkan. Maka kafarna. Kita tidak mengkafirkan illal musyrikin, kecuali orang-orang musyrik. Iya. Kita enggak mungkin mengkafirkan muslimin. Orang Islam enggak boleh dikafirkan. Tapi siapa yang kita kafirkan? Musyrikin. Ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Naam. Berkata beliau qala wa yuqalu utrukun nas utrukul quburiyyin. Kata Syekh Shalih Fauzan. Sampai dikatakan, biarkan orang-orang, biarkan para penyembah kubur itu, wa ubadul adrihah, dan biarkan para penyembah pusara-pusara itu, utruku, tinggalkan, kulla man indahu ridda utruku, semua orang yang memiliki kemurtadan, biarkan saja mereka. Madama annahu yadda'il islam fahuwa muslim. Selagi dia mengaku, ya beragama Islam, maka dia muslim. Awajihu al-malahida, lawan saja orang-orang ateis, naqul. Maka kami katakan, ha'ula asyaddal minal malahida, wa akhtar minal malahida. Mereka ini orang musyrikin ya lebih berbahaya daripada orang-orang ateis dan ya bahayanya lebih daripada mereka. Naam. Jadi ayo ikhwan yang mulia Allah azza wajalla, kita kembali kepada pembahasan ini, dua ayat yang muhimmah ya, berbicara dua ayat yang penting berbicara tentang hukum orang-orang musyrikin. Ya, ayat yang pertama yang terdapat dalam ayat ke-116 dari surat An-Nisa ya, itu berbicara tentang ya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu dosa apa? Kesyirikan. Kan tapi kapan berlakunya ini? Apakah orang yang bertaubat tidak diampuni juga? Orang yang bertaubat diampuni, ya. Tapi ayat ini berbicara tentang orang yang wafat dan belum sempat taubat. Sedangkan ayat yang kedua berbicara tentang bahaya kesyirikan ya, bahwa orang yang menyekutukan Allah dia haram masuk surga. Adalah kita jelaskan ya bahwa ini berlaku bagi orang yang telah sampai kepadanya al-hujjah. Adapun orang yang belum sampai kepadanya hujjah ya, maka dia diimtihan lagi oleh Allah, diuji kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Walau minu adzabhu li ghairillah, dan termasuk dari kesyirikan ini, kesyirikan dalam ibadah ini adalah menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk ya, karena adzabh adalah ibadah. Allah jalla wa ala berfirman dalam Al-Qur'an ya, kata Allah Jalla wa'ala, قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَيَ وَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَا. Katakanlah, sungguhnya salatku dan nusukku. Nusukku artinya wadabihi, penyembelihanku. Jadi tidak boleh seorang menyembeli untuk ya kuburan, untuk wali, untuk orang soleh, untuk jin. Atau melihat tuh ke pasar pramuka, banyak ya pedagang burung jual ayam hitam. Ya, coba tanya, buat apaan itu? Ya, pasti buat syarat, buat sembahyang, buat sajen. Ya. Ya, apabila kita bicara lebih jauh lagi tentang masalah tauhid, ya antum akan dapati ajabul wujab, ikhwan. Ya, ini baru mukaddimah. Ya, kalau antum merasa serem, ya yang berikutnya lebih serem lagi. Ya, kenapa? Karena masalah din, masalah tauhid laisa fiha mujamalah. Masalah tauhid tidak ada di situ basa-basi. Ya, bahwa orang yang ya mereka ya melegalkan kesyirikan, membela kesyirikan dengan hartanya, dengan jiwanya, yalhaquhum. Ya, walaupun dia tidak ya ikut melawan kesyirikan, hukumnya sama dengan para pelaku kesyirikan. Anas'alullah assalamu wal afiyah. Dan padahal ini terdapat banyak sekali dari kalamul a'immah dan penjelasan-penjelasan mereka. Insyaallah kalau Allah kasih umur panjang kesempatan, kita akan sampai kepada kitab-kitab yang membahas hal tersebut. Qalu minhu ad-dab'u li ghairillah, dan termasuk dari kesyirikan dalam ibadah adalah menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk jin. Ya, potong ayam cemani. Ya. Ini termasuk ya memberikan ibadah kepada selain Allah. Qala kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabri, seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. Baik. Ya, ini pembatal yang pertama. Yang kedua, qala ats-tsani. Ya, pembatal yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara. Perantara-perantara ini ya bentuknya bisa beraneka ragam. Ya, bisa orang saleh yang menghuni langit dari para malaikat, ciptaan Allah yang saleh menuju langit dari malaikat, atau orang saleh menuju bumi. Ya, seperti nabi, seperti rasul, seperti wali, ya. Atau jenis ya kesyirikan yang lain yang ada pada musyrikin dulu. Di mana sebagian mereka ada yang menyembah batu, ya, ada yang menyembah ya pohon. Tapi apakah ketika mereka menyembah batu, menyembah pohon, itu di atas keyakinan ya bahwa mereka menyembah jasadnya pohon, atau ya mereka menyembah pohon karena ada keyakinan di dalam pohon itu ada ruh. Ada ruh sebagai yang menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Ya, ini bentuk ya kesyirikan mereka. Dan bentuk ini mirip seperti kesyirikannya ya kaum Ibrahim, ya, di mana kaum Ibrahim menyembah kawakib, menyembah bintang. Ya, bukan ya semata-mata dia adalah bintang. Tapi karena mereka meyakini bahwa bintang itu memiliki apa? Ruh. Memiliki ruh. Ya, dan ini juga yang ada pada zaman sekarang, di mana rasi-rasi tertentu itu mereka kasih nama-nama. Ya, ada Aries, ada apa lagi? Gemini. Ada Gemini, Scorpio. Ada Pisces, ada Scorpio. Ya. Ini ya cabang dari keyakinan musyrikin di zamannya ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan lebih jauh lagi orang-orang sekarang pun memiliki keyakinan-keyakinan pada rasi-rasi tersebut. Ya, barang siapa yang lahir pada rasi Aries, ya, maka jodohnya begini, maka ya peruntungannya begini, maka usahanya begini dan seterusnya. Jangan dilakukan ini di zaman ini sampai zaman ini. Ya. Mereka meyakini bahwa rasi-rasi tertentu memiliki takdir, memiliki pengaruh ya kepada ya nasib seseorang di dunia. Ini di antara jenis kesyirikannya siapa? Kaumnya Ibrahim alaihissalam. Kita kembali kepada pembahasan ikhwan mulia Allah. Kata Syekh, qala pembatal yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'it. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara. Jadi perantara-perantara di sini bisa siapa? Bisa malaikat, bisa nabi, bisa wali, dan juga bisa ya benda-benda. Ya, tapi benda-benda tersebut bukan diibadahi semata-mata karena dia benda, tapi karena apa? Karena keyakinan adanya ruh di situ. Tuh pernah lihat di YouTube itu ada orang yang bisa diriin keris. Keris berdiri ujung lancipnya di bawah. Ya, dan sekarang juga hati-hati sama batu. Bacin. Ya, karena sebagian kita enggak pukul rata, ya karena ini bagian dari perhiasan dan Allah Azza wa Jalla ya menghalalkan yang halal, ya. Tetapi sebagian orang menjadikan yang halal itu sebagai apa? Sebagai ya wasilah kepada yang haram. Ya, di mana mereka meyakini ya membedakan ada batu yang ada khadamnya dengan batu yang enggak ada khadamnya. Ya. Ini adalah keyakinan mirip seperti keyakinan siapa? Keyakinan musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka enggak beribadah kepada pohon semata-mata karena dia pohon. Ya. Semata-mata dia itu pohon sidr seperti yang ada pada ya kisah ya dalam hadis ya. Ketika para sahabat menuju Hunain. Ya. Tetapi apa? Karena ada keyakinan ya bahwa batu tersebut, bahwa pohon tersebut halat fihi ruh, ada ruh di situ. Ada ruh di situ. Ya. Apakah keyakinan mereka bahwa ruh tersebut bisa memenuhi hajat mereka? Bahwa ruh tersebut bisa menciptakan, memiliki, mengatur alam semesta segala, punya andil dalam pengaturan? Tidak, bukan di atas keyakinan itu. Tapi di atas keyakinan bahwa ruh tersebut, ya, apakah malaikat, nabi, orang soleh, atau ruh yang ada pada pohon atau pada batu, itu di atas keyakinan bahwa mereka itu hanya sebagai perantara. Ya, sebagai perantara yang bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti di sini sasaran akhir mereka siapa? Allah. Ya. Mereka mintanya kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Saya kan mintanya sama Allah, bukan sama kuburan. Saya tahu bahwa kuburan enggak bisa memberi. Itu kan kata orang-orang yang ya nyembah kuburan Mbah Priok. Seperti itu mereka berdalih. Kami tahu bahwa penghuni kubur enggak bisa memberi. Ya. Seperti itu. Yang bisa memberi hanya Allah Azza wa Jalla. Apakah antum sangka bahwa ucapan ini ucapan seorang muwahhid? Lah, dia belum berpindah dari keyakinan Abu Jahal kepada akidahnya Nabi Muhammad SAW. Belum berpindah. Ya. Bahkan dia hanya mengulangi, ya, mereplay ulang akidahnya siapa? Akidahnya musyrikin dahulu. Karena orang musyrikin dulu juga seperti itu keyakinannya terhadap orang-orang soleh. Ya, mereka meyakini bahwa orang soleh ini enggak bisa memberi, enggak bisa mengatur, tidak memiliki alam semesta, tidak memiliki kendali, tidak bisa memenuhi hajat, tapi hanya sebatas apa? Perantara. Hanya sebatas perantara. Tapi mereka berikan ibadah kepada orang soleh itu. Ya. Tapi ketahuilah, cukup dengan perbuatan tersebut, orang tersebut menjadi kafirun, musyrikun, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kata beliau, qala man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ir. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara. Yadu'uhum, yang dia seru perantara-perantara tersebut. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, misalnya dia seru namanya. Ya. Wahai Syekh Fulan, Madad ya Badawi. Ya, kalau di Mesir, Al-Badawi. Kalau di Yaman, ya Aba Tahir. Ya, kalau di kita, wahai Pangeran Jayakarta. Tahu kuburannya Pangeran Jayakarta? Ya. Misalnya di negara. Ya. Wahai Habib Kuncung, di mana? Ya, Kalibata. Ya, wahai Habib Luar Batang, di mana? Pasarikan. Ya, dan tempat-tempat lainnya di seantero negeri. Ya, nggak usah jauh-jauh di Jakarta aja udah banyak. Nggak usah jauh-jauh di Jakarta aja banyak. Minggir dikit ke Banten, udah makin banyak. Ya, di Bogor ada lagi di Kebun Raya itu. Ya. Ada kuburan yang juga diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian manu harik sakinan. Kita muwahidun. Kemudian seolah enggak terjadi apa-apa di lingkungan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merasa tenang. Ya, ketika masih ada dzil khalasah yang diibadahi di Yaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yurihuna," siapa yang bisa menenangkan hatiku? Berarti Nabi adanya kesyirikan enggak tenang. Tapi kita tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Aina tauhid, aina kecemburuan, di mana tauhid, di mana kecemburuan kepada agama Allah Azza wa Jalla. Jadi ayo ikhwan muliakan Allah. Jadi menjadikan antara kita dengan Allah perantara-perantara yang diseru. Ya, diseru itu dipanggil namanya, wahai fulan, wahai fulan. Wa yas'aluhum, atau diminta. Ya. Diminta. Ya, di atas asumsi mereka sebagai apa? Perantara. Ya, sebagai perantara. Wa yatawakkalu 'alaihim. Ya. Wasalamu musyafa'ah, ini sebutkan wasalamu musyafa'ah. Ya. Sebelumnya wasalu. Wasalu. Sampai itu aja. Wasalam. Ya, di nuskhah yang lain wasaluhum musyafa'ah. Ya, dan minta kepadanya syafaat, yaitu meminta kepada mereka menjadi perantara. Ya, karena yang makna syafaat itu ya adalah ya at-tawassut, menjadikannya perantara. Ada wasalamu musyafa'ah. Al-Athani yang kedua. Malik. Nah, wasaluhum syafa'ah. Nah, karena orang-orang musyrikun ya tidak meminta kepada orang-orang soleh, karena mereka tahu bahwa orang soleh itu tidak bisa memberi. Yang bisa memberi siapa? Allah. Tapi orang soleh itu hanya sebagai apa? Perantara. Jadi mereka minta kepada orang soleh itu syafaat. Apa syafaat? Perantara. Karena makna syafaat itu adalah at-tawassut. Syafaat adalah talabul khairi lil ghair. Itu definisi syafaat. Minta kebaikan untuk orang lain. Jadi misalnya, ana minta sama si Iki kebaikan buat Ari. Ya, Ki, lunasin no, utangnya si Ari. Misalnya. Syafaat. Itu syafaat. Berarti ada berapa orang nih? Ada syafaat, ada witir, ada tiga. Ya, dari tadi sebelumnya genap urusannya antara Iki sama Ari, ya nggak selesai-selesai, ana tawassut. Ana ada di tengah sekarang. Ana bilang, Ki, anggap dia lunas utangnya si Ari. Itu namanya syafaat. Itu namanya syafaat. Dan syafaat diambil dari kalimat apa? Syafa, artinya witir. Ya. Apa artinya wasyafi'i wal witir, afwan. Naam, syafa' itu ya artinya ya genap. Ya, artinya genap. Naam. Wasyafi'i wal witir. Naam, artinya genap. Ya. Dari tadinya dia sendirian, ya urusannya sama si Iki, ya ana genapkan jadi berdua. Ana genapkan jadi berdua. Itu ya hubungan definisi syariat dengan pengertian secara bahasa. Ya, baik. Qala wa yas'aluhum syafa'ah, dan minta kepada mereka syafaat. Itu minta tawassut, ya menjadi perantara. Qala wa yatawakkalu 'alaihim, dan bertawakal kepada mereka, yaitu ya tawakal, ya itu menyandarkan hati, bergantung. Ya, dan ini diantara bentuk ibadah. Ya, diantara bentuk ibadah, karena tawakal adalah ibadah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berkata dalam berfirman dalam Al-Qur'an, wa 'alallahi ya falyatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang bertawakal itu tawakal. Nah, kata beliau, qala man ja'ala bainahu wa bain Allah wasaita yaduhum, barang siapa yang menjadikan antara Allah, antara dirinya dengan Allah, perantara-perantara yang dia seru. Ya, jadi harus ya ada unsur memberikan ibadah. Ya, kepada selain Allah. Jadi kalau cuman seperti misalnya ada orang berdoa di kuburan orang saleh dengan anggapan bahwa doanya itu lebih dikabulkan, kemudian tidak ada di situ unsur memberikan ibadah kepada orang saleh. Ya, ini bid'ah dan bukan kesyirikan. Ya, syirik asghar dan bukan syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Tapi kalau ada sampai ada unsur ya tawakal kepada si penghuni kubur, berarti dia telah memberikan apa? Ibadah kepada si penghuni kubur. Ya, atau sampai kepada unsur dia bernazar kepada si penghuni kubur, dia menjembelih untuk si penghuni kubur, berarti ada unsur ibadah yang dia berikan. Pada selain Allah Azza wa Jalla. Maka ibarat ya, redaksi Syekh Muhammad bin Abdullah di sini dakik. Ya, detil. Beliau katakan barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara yang dia seru, karena ya menyeru ya itu adalah doa dan doa itu ibadah. Berarti ada unsur memberikan ibadah. Yang dia seru. Wa yas'aluhumus syafa'ah, dan dia minta darinya ya perantara. Agar penghuni kubur itu menjadi perantara. Ya. Ini juga memberikan ibadah. Wa yatawakkalu alaihim. Ya, dan bersandar kepada mereka. Ya, bergantung kepada mereka. Ini juga bentuk ibadah. Jadi ada unsur memberikan ibadah. Maka hukumnya ya beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama hukumnya apa? Bid'ah. Ya, berdoa di kuburan orang soleh dengan anggapan bahwa doanya lebih dikabulkan. Ya. Minta kepada Allah dengan anggapan bahwa doanya lebih dikabulkan di situ. Ini bid'ah, wadhalal dan kesesatan. Tapi kalau sampai kepada unsur memberikan ibadah, ya seperti dia seru akhirnya nama orang soleh tersebut. Wahai Syekh Fulan, dia ada panggil namanya. Jadi dia sudah menyeru. Ya. Atau dia minta, wahai Syekh Fulan, ya, sampaikan hajatku kepada Allah. Dia seru sudah. Menjadikan si penghuni kubur itu sebagai perantara. Ya. Atau dia bersandar kepada tawakal, ya, atau jenis ibadah lainnya seperti al-khawf, timbul rasa takut, ya, dia jenis takut ibadah ar-raja seperti rasa harap, ya, nggak lagi rasa harapnya kepada Allah tapi rasa harapnya kepada si penghuni kubur, ya, berharap kepada si penghuni kubur, ya, takut kalau hajatnya nggak dikabulkan oleh Allah azza wajalla, rasa takut yang diberikan kepada si penghuni kubur. Nah, berarti di situ dia telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Kata Syekh, qala kafara ijma'an, maka orang tersebut telah kafir berdasarkan ijma'. Telah kafir berdasarkan ijma'. Jadi ya Ini Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah naqala ijma', menukil di sini ijma' ulama. Ya, bahwa orang yang melakukan perbuatan ini, perbuatan kesyirikan musyrikin pertama, menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Azza wa Jal, bahwa orang tersebut ya kafir musyrik, dan ini berdasarkan ijma', ya, dan ijma' merupakan dalil syar'i, ya, karena dalil dalam perkara dalam ya dalam Islam tiga, yaitu Al-Qur'an, yang kedua apa? As-Sunnah, dan yang ketiga adalah al-ijma', adalah al-ijma'. Naam. Baik. Kita baca penjelasan Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala. هذا نوع من الناقد الأول وهو الذي يجعل بينه وبين الله وسعه ولكن الشيخ أفرده وجعله نوعا مستقلا لكثرة وقوعه. Jenis pembatal yang kedua ini sebenarnya termasuk jenis pembatal yang pertama, yaitu melakukan kesyirikan dalam ibadah. Ya. Tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini menjadikan ya yang kedua ini ya terpisah dari yang pertama. Kenapa? Likatsrati wuqu'ihi, karena yang seperti ini banyak terjadi. Berarti kan kata Syekh, "Qala li'anna hadza yaqa'u mimman yad'un al-Islam." Karena yang kedua ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang mengaku muslim. Padahal ini kesyirikannya siapa? Musyrikin pertama. Tapi sekarang dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang yang mengaku muslim. وَهَذَا كَثِيرٌ عِنْدَ الْقُبُرِينَ, dan yang seperti ini banyak ada pada para penyembah kubur. يَذَقَرَّبُونَ إِلَى الْوَلِي لِيَشْفَعْ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ, mendekatkan diri kepada wali, memberikan ibadah kepada wali, dengan asumsi agar para wali itu memberi syafaat untuk mereka di sisi Allah. أَوْ يُوصِلُ حَوَائِجَهُمْ إِلَى اللَّهِ, atau menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah. بِزَعْمِهِمْ, menurut anggapan mereka tapi. هذا اتخاذ الوسائل من دون الله عز وجل. Ya, ini ya merupakan bentuk mengambil ya wasail, ya wasilah, sarana, ya min dunillahi azza wajal, dari selain Allah azza wajal. Ya, maksudnya ya menjadikan selain Allah azza wajal sebagai sesembahan ya yang lain. Yadhbah lahum wa yandhur lahum. Ya, dia menyembelih untuk mereka, untuk si wali, bernadar untuk mereka, wa istaghith bihim, minta pertolongan melalui mereka, ya, wa yaqulu, dan dia berkata, hadza laisa bisyirk, ini bukan kesyirikan. Ya, seperti ini ucapan orang-orang ya dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang jatuh kepada ya kesyirikan ya yang besar di kuburan-kuburan orang soleh. Mereka menganggap itu bukan kesyirikan. Ya, mereka bilang ini apa? Tawassul. Tapi apakah ya perbedaan nama yughayyir haqa'iq? Ya. Beda nama berarti ya hakikatnya juga berubah. Kan jawablah. Ya. Nama bisa berubah tapi hakikat ya apabila terdapat pada perbuatan itu sifat ya kesyirikan musyrikin dulu, walaupun namanya sudah ganti, ya maka orang yang belajar tahu dan dia bisa mengenali. Orang yang belajar tahu dan dia tetap bisa mengenali ya bahwa perbuatan itu adalah perbuatan musyrikin dulu, walaupun kalian namakan sekarang itu dengan nama apa? Tawassul. Walaupun kalian namakan itu dengan nama tawassul. Ala hadza laysa bisyirk, mereka bilang ini bukan kesyirikan. Hadza innama huwa tawassut wa talabu wasitatin wa syafa'a wa tuwassiluni ila Allah. Tapi ini hanya ya menjadikan mereka sebagai perantara. Ya, ini cuma mencari syafaat katanya. Dan tawassul ya, yang menyampaikan kami kepada Allah. Hadza rajulun salih lahu makanatun indallah. Yang ada dalam kuburan ini adalah orang saleh katanya. Yang dia memiliki kedudukan di sisi Allah. Fa ana ataqarrab ilai min ajli an yuqarribuni ila Allah. Ini hujah mereka. Maka aku mendekatkan diriku, memberikan ibadahku kepada orang saleh ini ya dengan asumsi agar dia bisa membawaku lebih dekat lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Ada hujjatu, ini argumen dia. Argumen siapa? Musyrikin sekarang. Wa hiya hujjatul musyrikin al-awwalin. Padahal itu adalah argumennya musyrikin dulu juga. Ya, jadi ya ini cuman ya pengulangan aja. Ya. Bahwa alasan yang dikemukakan musyrikin zaman sekarang, alasan yang klasik yang sudah diungkapkan oleh Abu Jahal. Ya. Maka kalau alasannya sama, perbuatannya sama, apakah namanya jadi beda gitu? Kalau orang dulu jadi namanya musyrik kafir, tapi orang sekarang tetap muslim. Kaif hadza? Ya. Ya, sedangkan hukum Allah la yataghayyar. Hukum Allah tidak berubah. Ya. Tapi kalau ya kita katakan bahwa orang yang melakukan ya perbuatan kesyirikan dengan bahwa mereka muslim dengan alasan mereka puasa, kan mereka masih puasa kalau Ramadan. Mereka masih sholat, mereka masih zakat. Mereka menyembelih ketika ya Idul Kurban dan seterusnya. Ramadan ujib. Maka dengan apa kita jawab? Musyrikin dahulu juga puasa. Musyrikin dahulu juga ya melakukan haji, melakukan umrah. Ya. Bahkan mereka juga mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi ma yanfa'u madza. Kan tapi itu semua tidak berguna. Ya. Ini ya di antara syubhat yang dikemukakan seputar perkara ini. Dan di sana banyak syubhat lainnya. Insyaallah kalau ada waktu, ada umur kita bahas ya kasyfus syubhat. Ya. Al-muhim di sini kita ketahui bahwa ya apa yang diungkapkan oleh musyrikin sekarang itu hanya ya pengulangan. Ya, dari argumennya Abu Jahal dan pengikutnya, tapi ajaib, sungguh ajaib di zaman sekarang yang mengungkapkan itu siapa? Muslimin. Ya, justru ya orang-orang Islam, ya. Di antara syubhat lainnya mereka mengatakan, kalau musyrikin dulu kan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan kami mengucapkan la ilaha illallah. Ya, dia tidak tahu bahwa orang Kristen juga mengucapkan la ilaha illallah. Kan tapi mereka musyrik kafir ketika mengangkat Isa sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan. Lantas bagaimana jadinya dengan yang mengangkat Abdul Qadir Jailani ya satu tingkat derajat dengan sederajat dengan Tuhan. Dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini takrir para imam. Ini penegasan dan pembingkaian para imam dalam perkara tauhid. Ya, bahwa yang dilakukan oleh musyrikin di zaman sekarang itu lebih dahsyat, lebih jelek lagi kesyirikannya daripada musyrikin di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik. Tadi orang Kristen juga mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Iya. Mereka mengatakan la ilaha illallah. Orang Yahudi mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, kan tapi mereka musyrik kafir ketika mengangkat Uzair ya sebagai anak Allah. Ya, itu letak kekufuran mereka. Ya, maka orang sekarang yang bilang, kami kan mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan musyrikin di zaman Nabi, mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah, menilang la ilaha illallah. Dia lupa bahwa orang Kristen, Yahudi juga mengucapkan la ilaha illallah, kan tapi ma tanfa'uhum, tidak berguna la ilaha illallah bagi mereka ketika mereka mengangkat Isa sebagai anak Allah. Sedangkan apa yang kamu lakukan? Mengangkat ya orang-orang saleh sederajat dengan Allah, dengan kamu berikan hak yang seharusnya diberikan kepada Allah, saja kamu berikan kepada orang saleh. Berarti kamu telah mengangkat orang saleh itu satu derajat dengan Allah, sama dengan Allah Azza wa Jal. Ya, maka ya hukumnya sama. Baik, walaupun dilakukan oleh orang musyrik muslim, wallahul musta'an. Baik, kita ambil dikit lagi ya. Sebelum kita masih pengennya lanjut ini. Pembatalan ketiga, tapi mungkin akan jadi lama nanti. Kita ambil aja. Apa hujjah musyrikin dahulu? Ini Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam dua ayat. Karena harap antum bisa ya hafal ayatnya. Ya. Lebih sedikit daripada surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas hafal apa? Nah, ini lebih sedikit dari surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena dua ayat ini ayat yang muhkam, ya, yang maknanya jelas, tegas, dan tidak bisa disimpangkan. Dan menjadi hujjah yang kuat ketika berhadapan dengan kuburiyin. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3. Kata Allah Jalla wa'ala, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Yang artinya, dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai penolong-penolongnya. Az-Zumar ayat 3. Dan orang-orang yang mengambil selain Allah ya sebagai penolong-penolongnya. Maksudnya, ya orang-orang musyrikin ya yang beribadah kepada orang-orang saleh. Mereka beralasan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa." Kata mereka, "Kami tidak beribadah kepada sesembahan-sesembahan itu melainkan dengan asumsi bahwa sesembahan-sesembahan itu bisa mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi di sini kita tahu bahwa alasan mereka nyembah orang soleh, ya, yang sudah dibuat patungnya, ya, itu semata-mata di atas keyakinan bahwa orang soleh itu hanya sebagai apa? Perantara. Perantara. Dan dalam surat Yunus ayat 18, ini ayat yang kedua. Kata Allah Jalla wa'ala, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَا شُفَعَوْنَ إِنْدَ اللَّهِ. Dan orang-orang musyrikin itu beribadah kepada selain Allah dari sesembahan-sesembahan yang tidak bisa memudaratkan mereka dan tidak juga memberi mereka kemanfaatan. Dan mereka mengatakan, ini alasan mereka. Kata mereka, sesembahan-sesembahan itu hanya syufa'a kami. Syufa'a artinya wusata, perantara. Para perantara bagi kami di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika mereka nyembah orang soleh, bukan di atas asumsi orang soleh bisa menciptakan, memiliki, mengatur. Karena mereka telah mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah. Ya, yang menciptakan, memiliki, mengatur, mereka tahu itu hanya Allah. Lah kok masih nyembah orang soleh? Nah, di atas anggapan ini. Bahwa orang soleh itu hanya perantara. Siapa yang ngabarin seperti itu? Allah dalam dua ayat ini. Yang pertama surat Zumar ayat 3. Yang kedua surat Yunus ayat 18. Ya, dan Allah hakama alaihim, Allah hukum dan fonis mereka dengan perbuatan tersebut. Bahwa mereka musyrikun kafir. Ya, di akhir ayatnya Allah Azza wa Jalla sebutkan. Ya, pada surat Yunus ayat 18 kata Allah, Qula tunabbi'una Allah bima la ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Subhanahu wa ta'ala ma yusyrikun. Katakanlah, apa kalian ingin memberitakan kepada Allah akan sesuatu yang Dia sendiri tidak mengetahui di langit maupun di bumi, bahwa Dia memiliki perantara dalam ibadah. Kemudian kata Allah, Maha suci Allah dan Maha tinggi Dia dari apa yang mereka sekutukan. Jadi perbuatan menjadikan orang soleh, ya, sebagai perantara antara kita dengan Allah, itu disebut sebagai perbuatan menyekutukan Allah. Kata Syekh Saleh Fauzan, fasammahu syirkan. Maka Allah namakan perbuatan itu sebagai kesyirikan. Ma'annahum yusammunahu tashaffu'an. Padahal mereka, yaitu orang-orang musyrikin, yang menamakan perbuatan itu sebagai mencari syafaat. Ya, orang sekarang menamakannya dengan, ya, tawassulan. Tapi Allah namakan itu sebagai apa? Syirkan. Maka penamaan siapa yang kita ambil? Penamaan Allah atau penamaan mereka? Penamaan Allah yang kita ambil. Datang syubhat yang mengatakan, tapi kita hanya boleh mengkafirkan perbuatan, adapun orangnya tidak. Ya, kafirkan hanya perbuatan. Perbuatannya kafir, ya, adapun orangnya tidak dikafirkan sampai ditegakkan padanya. Ini syubhat. Kaidah ini benar. Kaidah ini benar. Ya, bahwa dalam perkara, ya, syirik, kesyirikan, ya, kita tidak boleh langsung menta'yin, mengkafirkan. Ya, pelaku kesyirikan, ya, mereka yang kita katakan perbuatannya kufur, perbuatannya syirik, akan, ya, dan, ya, orangnya tidak bisa dikafirkan sampai tegakkan padanya hujjah. Tapi ayyuhal ikhwah, kaidah ini bukan kaidah mutaridah, kaidah yang berlaku umum dalam semua keadaan. Ya, dia hanya berlaku dalam, ya, kesyirikan dan kekufuran dari perkara yang khafiyah, yang samar. Adapun dalam perkara yang jelas, yang gamblang, yang terang, ya, pemberlakuan kaidah ini secara umum itu bid'ah. Bid'ah. Ya. Memberlakukan kaidah seperti ini sampai kepada perbuatan, ya, menyekutukan Allah dari jenis kesyirikan yang gamblang, yang jelas, yang terang. Ya. Kita lihat ada orang nyembelih untuk selain Allah dan kita tahu bahwa dia memang mendekatkan diri kepada si penghuni kubur dengan memberikan ibadah berupa penyembelihan misalnya. Nyembelih untuk wali. Kemudian kita katakan enggak boleh kamu kafirkan, ya, tapi kamu hanya boleh mengatakan perbuatannya kufur sedangkan orangnya tidak kafir. Nah, kita katakan pemberlakuan kaidah yang benar ini dalam kondisi seperti ini itu bid'ah. Ya, kaidah tersebut benar, akan tetapi pemberlakuannya hanya dalam perkara yang khafiyah, yang samar. Ya, yang samar. Ya, seperti dalam kesyirikan dari jenis misalnya mengingkari as-sifat. Ya, atau penyimpangan dalam perkara takdir. Ya, ini perkara-perkara yang samar. Ya, adapun perkara yang jelas, kaidah ini la yu'mal. Tidak berlaku. Ya, tidak berlaku. Ini, ya, takrir para imam dakwah, ya, dari zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala sampai zaman kita sekarang ini. Ya wallahu taala ala wa alam. Ini aja insyaallah kajian kita di malam hari ini. Apabila ada pertanyaan fa tafadhal. Tawassulan akhirnya dari siapa sih? Dari semenjak zamannya Nuh.